Alhamdulillah, segala puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla dan segala limpah kurnia nikmat-nikmatnya kepada kita, taufik dan hidayah. Dan alhamdulillah, dalam usul kita menambahkan kefahaman dalam agama Allah Subhanahu wa Taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, saya Allah akan berikannya kefahaman di dalam agama. Dan kefahaman di dalam agama adalah dengan melalui mengkaji akan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dan tafsirnya. Begitu juga dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita sedang baca surah Al-Baqarah, di mana kita sampai ke ayat yang 196 di dalam kitab terjemahan, ke surat 313 itu tafsir Al-Aisar. Itu firman Allah Subhanahu wa Taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in ihsantum famastaysara minal hadi wa la tahliqu rusukum hatta yablughal hadi mahillah fa man kana minkum maridan aw bihi adan min ra'si فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ." Yang maksudnya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah. Jika kamu terkepung, maka sembelihlah kurban yang mudah didapat. Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, maka wajiblah atasnya berfidyah, iaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji, wajiblah dia menyembelih korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan yang ini binatang atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari apabila kamu telah pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Demikian itu bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahawa Allah sangat keras siksaannya. Jadi ayat-ayat ini datang selepas firman Allah Subhanahu wa Taala tentang berifat di jalan Allah Subhanahu wa Taala, dan jangan mencampakkan diri kita ke binasaan, ke dalam kebinasaan. Allah Subhanahu wa Taala kemudian memerintahkan kita untuk melakukan ihsan wa ahsinu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang buat ihsan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi datang ayat-ayat ini iaitu perintah berkenaan dengan haji dan umrah. Berikut dan lihat ayat-ayat ini dan uraikan kalimah-kalimah di dalamnya yang merupakan tafsir ayat ini, di mana firman Allah Subhanahu wa Taala, "Wa atimul hajj wal umrah." Maka Allah Subhanahu wa Taala memulakan ayat-ayat ini dengan perintah, iaitu atimu, perintah untuk menyempurnakan, daripada atamma yutimmu itmam. Jadi menyempurnakan haji dan umrah lillah. Jadi di sini terdapat pembahasan ulama tentang makna menyempurnakan haji dan umrah. Jadi kita tahu bahawa menyempurnakan haji dan umrah maknanya lebih daripada sekadar melakukan haji dan umrah. Jadi kita ada dua perkara di sini, satu buat haji, satu buat umrah, dan satu lagi adalah menyempurnakan haji dan umrah. Ada perbezaan ke tidak? ada setakat buat dan menyempurnakannya. Dan asalnya setiap ibadah yang kita lakukan, kita lakukan dengan sempurna. Jadi ada pembahasan ulama tentang tafsir makna penyempurnaan. Dan kemudian yang pertama sekali kita nak tahu adalah tentang makna haji, al-haji, al-umrah. Jadi haji artinya berziarah, itu maksud. Jadi kalau seorang ataupun haji itu maknanya kita keluar menuju satu tempat, itu dinamakan haji. Dan umrah maknanya kita menziarahi satu tempat. Jadi kedua istilah ini hampir sama daripada sudut bahasa. Jadi hajjah maknanya dia keluar dan menuju ke suatu tempat. Dan maksud dalam syariat apa dia? Ini keluar daripada tempat tinggal ke Masjidil Haram dan melakukan manasik-manasik haji yang terdapat di dalam as-sunnah, iaitu haji. Kemudian umrah pula begitu juga, keluar untuk menziarahi Masjidil Haram. Tapi maknanya lebih khusus, iaitu dengan lakukan tawaf dan sa'i sahaja. Okay, jadi ada pun haji, dia ada manasik-manasik lain pada hari-hari yang tertentu. Ada pun umrah, ia tidak terikat kepada waktu-waktu yang tertentu. Dalam bulan haram pun kita masih boleh buat umrah. Baik, apa bulan pun kita boleh buat umrah, bukan hanya bulan Ramadan saja. Baik, cuma umrah dalam bulan Ramadan pahalanya seperti buat haji bersama Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Jadi itu sebab itu ulama mengatakan umrah itu adalah haji kecil. Jadi haji itu adalah haji yang adalah umrah yang besar. Dan mereka menamakan demikian disebabkan perbuatan-perbuatan di dalam haji itu lebih banyak dibandingkan perbuatan-perbuatan dalam umrah. Nah, jadi kemudian Allah SWT perintahkan kita untuk menyempurnakan kedua ibadat ini, haji dan umrah. Jadi kata ulama, makna menyempurnakannya adalah bila kita mulakan buat haji, bila kita mula buat umrah, maka hendaklah kita sempurnakan. Artinya haram kita memotong atau memutuskan ibadat haji kita. Ini kita tak selesaikannya sampai habis. Jadi kalau contohnya umrah itu hanya selesai dengan tawaf, sa'i, baik, dan tahallul, maka kita mesti buat semuanya sekali. Tak boleh kita buat separuh saja. Apalagi tak buat langsung, maknanya buat separuh cuma pakai ihram saja. Lepas tu dah nampak orang ramai yang sangat lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan, dia pun kata tak apalah, duduk saja kat hotel tahallul. Okey, lepas tu balik sudah. Ambil tiket balik, tunggu tiket balik, balik. Jadi itu maksud tidak menyempurnakan umrah. Begitu juga dengan haji. Ya, cuma haji lebih banyak lagi manasik. Jadi mesti buat sampai habis. Jadi haji juga sama, sampai paling cepat dia boleh balik adalah hari ke yakni yaumul ta'jil. Itu 10, 11, 12, 12 hari bulan dia boleh balik. Paling cepat dia boleh balik. Dan mestilah dia lakukan apa ni, ibadah-ibadah tu secara sempurna yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Mana yang wajib, ada pun yang sunat, kalau dia tak buat tu tidak termasuk dalam ayat ini. Dan kalau dia tak selesai, kalau dia tak sempurnakan, maka dia berdosa. Maka dia berdosa. Jadi ini antara ibadat yang tidak boleh diputuskan dengan niat. Ada pun ibadat-ibadat lain, macam kita sedang solat, jadi tiba-tiba kita apa ni, rasa macam apa tu, lapar ke, atau rasa panas ke, stop, batalkan apa, batalkan solat, maka batallah solat tersebut. Dosa satu hal, tapi dia akan batal, maknanya kita kena ulang balik. Begitu juga kata ulama, kalau orang yang ataupun beribadat puasa contohnya, kalau dia niat untuk memutuskan puasanya walaupun dia tak makan untuk sebagian ulama, maka batallah puasanya. Jadi dalil mereka adalah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya niat itu apa ni, semua amalan tu dengan niatnya, dan orang itu dapat mengikut niatnya. Jadi kalau niat dia tak nak sempurnakan, nak putuskan. Sebagaimana orang yang sedang Islam, dia berniat untuk keluar daripada Islam, maka dia murtad, jadi kafir. Jadi kalau yang besar boleh boleh batal dengan niat, apalagi dengan ibadah-ibadah lain. Adapun haji dan umrah, haji dan umrah dia niat nak batal kan pun tak jadi batal, tak batal. Hanya tetap dia tidak dituntut untuk melakukan haji dan umrah, tak terputus daripadanya sampai itu, sampai diselesaikan ibadah haji dan umrah. Dan ini disepakati oleh ulama, dan ini yang mereka faham daripada ayat ini, wa atimul hajja wal umrah. Jadi tidak boleh setakat dia bayar fidyah, bayar dam katakan, jadi dia tak perlu nak selesaikan tawaf dan sa'i kalau dia umrah ataupun manasik-manasik haji yang lain. Itu semua tidak mencukupi. Kalau dia balik rumah pun dah tanggalkan kain ihram dia apa semuanya, dia setiap hari, setiap detik tu dia di dalam apa ni, di dalam ihram sebenarnya. Setiap detik tu masih dituntut untuk selesaikan haji dan umrah, walaupun dah lepas waktu haji dan umrah. Umrah tak ada waktu lah, tapi lepas waktu haji, maknanya dah habis dah 13 hari bulan dah, orang dah tak takdir lagi, dia tetap dituntut untuk balik semula dan selesai semuanya, selesaikan semua manasik. Habis tahadu yang terakhir barulah dia boleh keluar, dia boleh selesai. Jadi maknanya kata ulama, kalau dia bersatu dengan isterinya, setiap kali itu dikira sebagai apa ni, satu fidyah ataupun satu dam. Dan kalau dia potong kuku, setiap hari yang dia ditinggalkan ihram tu, semuanya dia dikira sebagai apa ni, melanggar ihram, walaupun niat dia dah keluar daripada ibadat haji. Jadi ini adalah hukum yang khusus untuk ibadat ini saja, iaitu haji dan umrah. Jadi itu maknanya wajib menyempurnakannya apabila kita telah memulakannya. Kalau belum mula, wajib tak kita sempurnakan? Kalau belum mula, selamat. Ini kalau dah mula, mesti selesai kan? Dan adakah ini, yakni hukum wajib menyempurnakan haji dan umrah ni, hanya untuk haji wajib atau hanya untuk umrah yang wajib? Kalau kita buat umrah yang kali kedua, kali ketiga, kita dah buat umrah yang pertama, umrah yang kedua, ketiga ni wajib ke sunat? Sunat. Baik, sebab pakai ihram, boleh tak batal kan? Tak boleh juga. Jadi sama ada dia adalah ibadat wajib ataupun ibadat sunnah, dia tetap kena sempurnakan. Dalil ayat ini, wa atimul hajja wal umrah. Jadi ini menunjukkan bahawa para ulama mengambil umum di dalam nas-nas syariat. Apa umum yang ada di dalam ni? Atimul hajja wal umrah, sempurnakan haji dan umrah. Dan Allah tak khususkan haji apa, umrah apa, wajib ke sunnah, dah separuh jalan ke, dah tiga suku jalan ke, baru permulaan ke. Walaupun dah tiga suku pun tak boleh, tak boleh batalkan. Apalagi baru nak mula, lagi tak boleh batal. Jadi ini menunjukkan bahawa kita ada mengambil umum daripada syariat. Dan Allah SWT katakan, lillah. Jadi Allah tak kata sempurnakanlah haji dan umrah, tak Allah kata untuk Allah. Sedangkan kita tahu bahawa semua ibadat hendaklah dilakukan kerana Allah, bukan kerana selain Allah. Sebab kalau kita lakukan kerana selain Allah, maka itu bukan ibadat, itu syirik. Jadi apa faedahnya Allah SWT mensyaratkan ibadah haji dan umrah yang tersempurnakan ini mestilah kerana Allah. Ia tidak lain dan tidak bukan, tidak bukan sebagai apa? Sebagai menguatkan, mengingatkan keperluan ikhlas di dalam dua ibadat ini, haji dan umrah. Walaupun semua ibadat perlu ikhlas, tapi untuk haji dan umrah lebih-lebih lagi. Ini boleh kita faham daripada ayat ini. Kemudian kenapa dia khususkan haji dan umrah ini mesti buat kerana Allah? Maka di sini terdapat mungkin beberapa riwayat sebagai nuzul, tak sebutkan di sini, bahawa orang-orang Quraisy zaman dahulu buat haji juga. Orang lain buat haji, dia pun buat haji. Ini zaman jahiliah. Zaman jahiliah belum Islam, orang buat haji. Sebab itu adalah syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata orang Quraisy ni, pasal mereka ni ahlu Mekah, orang-orang Masjidil Haram ni, mereka buat haji tunjuk-tunjuk. Jadi datang dengan mewah-mewah dengan kabilah unta banyak-banyak apa semuanya. Dia macam tapi pergi macam pergi mana? Pergi kemah, camping. Untuk barbecue. Orang tak tahu. Dia bangga boleh. Dan dia pun buat betul-betul apa ni mana asyik. Nanti hukum pun dia tak hukum kat tempat dia. Dia tak nak keluar dari tanah haram. Tanah haram. Pasal Arafah tu bukan tanah haram. Jadi kata kita tak payah, tak boleh pergi. Dan ada di doa-doa lain yang mereka lakukan, yang mana kata atau meruai-ruai tersebut, mereka melakukan menunjuk-nunjuk secara liar. Jadi sebab itu datang ayat ini untuk mengingatkan umat Islam supaya meninggalkan perbuatan tersebut. Wa'atimul hajjah wal umrata lillah. Jadi itu satu sebab dikhususkan ataupun diingatkan ikhlas di dalam haji dan umrah. Walau bagaimana pun, kita kalaulah kita ambil umumnya haji dan umrah, walaupun kita tak lihat kepada sebab turun ayat ini, maka ini menunjukkan bahawa haji dan umrah itu merupakan ibadat yang agung, sehingga kan diperintahkan kita untuk ikhlas di dalamnya. Dan antara kebesaran ataupun keistimewaan haji dan umrah, pertama dilakukan di tempat yang khusus dan tempat yang paling suci sekali atas muka bumi, iaitu di tanah haram, Masjidil Haram. Lebih suci daripada Madinah pun ada tanah haram. Kemudian di situ ada Ka'bah, kiblat orang-orang Islam. Dan di situ ada Hajar Aswad. Okay. Dan di situ ada ada tempat air zam-zam yang merupakan mukjizat ataupun menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi haji dan umrah, kawasan Masjidil Haram itu saja dah menunjukkan syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Syiar maknanya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita pergi ke sana, kita sembah Allah SWT, maka apa yang sedang kita lakukan? Kita menegakkan, mengagungkan syiar Allah SWT. Kita mengagungkan Allah SWT sendiri. Jadi di sana ibadat pun banyak. Kita solat pun kita agungkan Allah SWT. Kita kata Allah Akbar, Maha Besar. Kita puasa ke, kita buat ibadat-ibadat lain, baca Quran dan sebagainya. Tetapi ada makna lain yang tak ada daripada ibadat-ibadat yang biasa yang kita lakukan hari-hari ini, yang ada hanya pada ibadat haji dan umrah. Jadi ibadat tawaf contohnya, boleh tawaf kat tempat lain selain daripada keliling Kaabah. Kalau orang nampak, boleh lah kalau dah susah dekat merentris yang buruk, tawaf shopping center. Tak ada. Sa'i juga sama. Sa'i lihat kedai mana kat sini sekuat. Lima tingkat tawaf, lima tingkat sa'i. Baik, jadi tidak ada. Hanya di mana? Hanya di Masjidil Haram. Jadi itu. Kemudian pada waktu atau pada musim yang tertentu, untuk ibadat haji, Baik, kemudian ada sembelih binatang di situ, yang sehinggakan disunat juga bagi orang yang tidak berhaji untuk berkorban. Jadi ini semua untuk menumpah darah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi perlu ikhlas di dalam hal-hal ini. Ini itu kalau buat haji kerana nak jalan-jalan, nak tengok-tengok orang Singapura, biasa dah banyak tempat dia dah pergi, tinggal nak pergi Mekah, Madinah. Jadi dia buat macam pergi Gold Coast tau, ataupun dia nak pergi buat macam pergi mana, pergi mana-mana lah, nak tengok-tengok tempat yang cantik-cantik atau tempat nak melancong lah. Jadi bila dia pergi Mekah pun dia nak macam tu, buat kamera apa semua. Ya betul, buat video semua, buat video semua. Sempat komen semua dalam video, nanti taruh dekat internet. Jadi kalau itulah yang dilakukan, macam mana dia nak nak dapat apa tu, ataupun dia dikirakan telah menyempurnakan ataupun telah laksanakan perintah Allah SWT. Ada yang pergi untuk jumpa orang, ada yang pergi untuk untuk cari benda. Cari jubah, cari minyak wangi, cari apa-apa lagi yang nak dia cari. Banyak benda boleh dapat kat sana. Jadi di sini, daripada ayat ini, maka hendaklah setiap orang yang dah buat haji dan umrah itu mengoreksi diri mesti. Jadi ini biasanya pada orang-orang kaya lah eh. Tapi kalau orang-orang miskin, orang kampung yang dah simpan duit 10 tahun, dah gadai tanah, dah apa semuanya, biasa dia tak akan buat apa, riak-riak lah. InsyaAllah dia buat ikhlas kerana Allah SWT. Penyakit ini selalu kena daripada apa ni? Pada orang yang mewah-mewah dan sebagainya. Baik. Walau bagaimanapun, Allah SWT kemudian bayangkan beberapa hal yang bersangkutan dengan ibadat haji dan umrah ini. Kemudian Allah SWT kata, fa'in uhsirtum, maka jika kamu terkepung, uhsirtum. Jadi dalam bracket itu, lagi saya tak baca tadi, sebab itu adalah tafsiran. Jika kamu terkepung, yang terhalang oleh musuh atau kerana sakit, maka beginilah, beginilah. Jadi kemudian Allah SWT berikan satu keadaan yang mana kamu tak perlu buat apa yang diperintah tadi. Yang diperintahkan tadi apa? Sempurnakan haji dan umrah. Jangan potong atau jangan putuskan haji dan umrah. Tetapi diberikan pengecualian di situ. Kalau dikepung, maka sembelihlah binatang yang mana yang mudah berikan. Jadi ini rahmat daripada Allah SWT. Walaupun hukumnya keras, bukan senang nak buat haji dan umrah sampai habis. Sebab manusia ni berhadapan dengan macam-macam hal, betul tak? Okay, kalau kapal terbang sampai pun, taruhlah kapal terbang sampai ni. Kalau kapal tak sampai, kemana pun sampai. Landing ke tempat lain, kalau landing mesti bagus lagi. Okay, taruhlah sampai kat Jeddah, betul tak? Okay, tiba-tiba ada halangan-halangan. Baik, sakit datang. Ataupun kita tak sakit, orang yang dengan kita tu pula sakit contohnya, kena pergi hospital lah tu. Ataupun apa-apa juga, apa ni halangan-halangan lain, bas rosak dan seterusnya. Baik. Jadi, kalau ikut perintah yang mula-mula tadi, mati-mati mesti sempurna. Mesti pergi. Tak boleh tanggalkan ya. Baik. Kalau dikepung musuh atau dikepung perompak, semua dia dah ambil, tinggal kain ihram. Jadi kain ihram dia tak ambil. Orang pakai kain ihram dah tak pakai apa ini. Jadi kalau semua dah kena tinggal kain ihram, macam nak pergi? Sempurna dengan haji dan umrah. Jadi banyak keadaan yang mungkin menghalang seorang itu menyempurnakan haji dan umrah. Jadi dengan ayat ini ataupun dengan datang dengan pengecualian ini, rahmat bagi daripada Allah SWT bagi orang-orang yang beriman. Jadi jika kamu terkepung, kemudian ditafsirkan di sini oleh musuh, dan ini adalah tafsir kebanyakan ulama, yakni ofsir itu dia ada 4 huruf, alif, ha, sa, ra. Tapi asal dia adalah surati fusira, hasara. Dulu makna sama. Tapi kata mereka kalau ada 4 huruf makna dia lebih. Jadi kalau husira maknanya terkepung dengan apa juga pengepungan lah. Ada halangan apa juga halangan. Tapi kalau ada tambah satu maknanya dia halangan dia lebih khusus. Jadi mereka tafsirkan dengan musuh. Dan sebab kedua mereka tafsir, kenapa mereka tafsirkan dikepung oleh musuh, adalah apa ni, peristiwa Hudaybiyah. Mereka kata ayat ni turun juga kerana peristiwa Hudaybiyah di mana Nabi SAW nak buat umrah tetapi dikepung oleh musuh. Orang-orang Quraisy tak kenal dengan sahabat dan Nabi SAW untuk buat umrah pada tahun itu. Tapi mereka boleh buat tahun akan datang. Ya ke tidak? Mereka semua boleh umrah selama 3 hari saja. Mereka duduk di Mekah. Jadi mereka katakan ayat ini ada kaitan dengan peristiwa Hudaybiyah tersebut. Jadi kalau seseorang itu dikepung atau dihalang oleh sebab-sebab lain seperti sakit, maka tidak masuk dalam ayat ini. Tetapi di dalam bracket itu kata apa kerana sakit. Seolah-olah Syekh Abu Bakar Al-Jazair Hafizahullah, dia berpendapat bahawa ayat ini umum untuk semua jenis halangan termasuk sakit. Banyak mereka yang mengatakan ia termasuk juga halangan sakit. Antaranya adalah hadis Nabi SAW bahawa ada seorang sahabat wanita, dia datang jumpa Nabi SAW ketika nak ihram buat haji. Dia kata, aku ni sakit, takut nak, apa ni, takut datang sakit. Dan aku takut nanti aku tak dapat sempurna kan manasik haji. Jadi macam mana aku nak apa ni ihram? Yang ini niat macam mana? Maka Nabi SAW, ahilli washtariti, berihramlah, yang ini niatlah ihram dengan bersyarat. Jadi dia pun berihram dan dia apa berkata, Allahumma Allahumma hamahalli haitu habastani. Wahai Allah, yang ini ihram aku ni adalah mengikut di mana engkau menghalang aku. Maknanya sakit tu kalau datang kat mana, maka ihram aku sampai kat situ saja. Kalau tak ada halangan, wajib sempurnakan lah. Tapi kalau halangannya misalnya sebelum tawaf, sebelum tawaf dah boleh, dah boleh batal pun ihram. Kalau selepas tawaf, maka selepas tawaf, bila-bila saja apa ni ada halangannya. Ini maksud di sini adalah sakit. Jadi Nabi SAW ajar wanita ni untuk bersyarat di dalam ihramnya dengan kerana sakit. Jadi menunjukkan bahawa uksirtum, kalau kamu dihalang, umum bagi semua halangan yang menghalang kita dapat menyempurnakan manasik. Untuk Syekh Fahmi rahmatullah, ini yang lebih dekat kepada kebenaran. Sebab ilahnya, yang ini sebab dikecualikan kita menyempurnakan adalah kita tak dapat sempurnakan. Jadi kalau musuh tak boleh apa ni, kalau dihalang musuh kita tak boleh sempurnakan. Kalau sakit menghalang kita tak boleh disempurnakan, macam mana? Jadi sepatutnya ikut roh syariah, taklah kita apa ni, kita dibenarkan untuk bertahalul. Maksud dia terus bertahalul, tak payah kita nak buat umrah, nak tawaf dan sa'i. Tetapi dalam ayat ini misalnya satu perkara, famastai sara minal haji, maka hendaklah dia menyembelih, yakni apa yang mudah baginya, istaisar, daripada haiwan kurban. Sama ada dia bawa haiwan kurban tersebut ataupun dia tak bawa. Sebab ada orang-orang yang buat haji zaman dahulu lah, lebih-lebih lagi mereka datang buat haji dengan bawa binatang kurban dia, seperti Rasulullah SAW dan para sahabat. Kalau dia bawa, dia kena sembelih. Mana yang mudah yang dia dapat. Kalau dia tak dapat, maknanya dia tak bawa, hendaklah dia beli. Dan kata ulama, kalimat istaisara ada alif sin dan tak, padahal asal dia adalah yasara, maknanya mudah. Istaisara ada kalimat ni yang amat mudah. Ambil je mana yang mudah daripada binatang korban dan sembelihkan. Walau bagaimanapun, bukan maknanya mana yang mudah. Atau ambil ayam pun boleh, burung merpati pun boleh. Hendaklah dia daripada jenis yang boleh dibuat kurban. Dan binatang yang daripada jenis yang boleh dibuat kurban hanya tiga jenis binatang. Unta, lagi apa? Lembu, termasuk kerbau dan kambing. Kambing dan diri-diri sama. Jadi ini tiga binatang saja yang boleh dibuat kurban. Cuma mudah dia mana ya? Yang mana murah pun boleh, tak mesti nak unta yang mahal ataupun lembu jantan pula tu. Dan kambing mesti nak kena tanduk panjang-panjang, tak boleh. Janji cukup syarat. Kalau unta 5 tahun, kalau lembu 2 tahun, kalau kambing 1 tahun, kalau diri-diri 6 bulan. Dan ambil yang mudah-mudah tu. Kemudian ulama berselisih pendapat tentang sembelih korban. Adakah ini wajib ataupun tidak? Itu kalau ada pembahasan ini. Oh, minta maaf, kita ambil satu masalah. Kemudian adakah wajib kita cukur rambut bila kita terhalang daripada meneruskan manasik haji ataupun umrah? kalau dia bermusuh ataupun kalau sakit. Baik, maka di sini ada khilaf di kalangan ulama, ada mengatakan tidak perlu sebab ayat Quran tidak menyebutkannya. Ayat Quran cuma merintahkan untuk sembelih kurban. Tetapi di sana ada sebuah hadis, iaitu hadis istiwa Hudaybiyah. Nabi SAW perintahkan sahabat untuk cukur rambut, dan Nabi SAW sendiri cukur rambut ini. Dan Nabi SAW marah terhadap para sahabat yang tak mau cukur rambut. Jadi kata ulama, Nabi SAW tak akan marah melainkan terhadap perkara yang wajib. Jadi mereka mesti nak kena cukur rambut, bukan setakat sembelih kurban. Itu adalah ikhtiar ulama Ahli Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian firman Allah SWT seterusnya, wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hajju mahillah. Janganlah kamu mencukur kepala-kepala kamu. Janganlah kamu cukur kepala-kepala kamu sehinggalah binatang kurban itu sampai ke tempat. Jadi ini menunjukkan bahawa ada syariat bercukur. Cuma cukur itu mestilah dibuat bila apa ni, binatang itu dah sampai tempatnya. Dia dah sembelih binatang baru cukur. Adakah ini ada kaitannya dengan orang yang terhalang oleh musuh ataupun ni umum manasik haji? Sebab kita tahu orang yang buat umrah, buat haji, mereka selepas lempar jamrah tu, jamrah Aqabah pada hari raya 10 bulan, mereka akan apa? Sembelih kurban. Kemudian mereka cukur rambut dan mereka pergi Mekah, mereka tawaf. Kalau mereka ada sa'i lagi, mereka sa'i. Okey tak? Nah. Jadi adakah ini berkaitan dengan manasik itu? Ya, ini kita cukur selepas kita sembelih kurban ataupun ada kaitan dengan orang yang terhalang yang dikepung oleh musuh dan sebagainya. Jadi zahirnya ia ada kaitan dengan apa tu, dengan orang yang dikepung. Tapi ia tidak menghalang daripada memberi makna terhadap manasik haji secara umum. Baik, yakni kita sembelih dulu sampai tempatnya, maksudnya sampai masanya dah sembelih baru kita cukur. Tetapi terdapat sebuah hadis daripada Nabi SAW ketika beliau di atas unta ya, di Mina. Orang ramai bertanya kepada beliau, bagaimana aku dah sembelih dulu, apa aku dah cukur dulu baru sembelih, aku dah tawaf dulu baru gini. Kata perawi tersebut, tidaklah Nabi SAW ditanya tentang takdim dan takhir ini, yang mana dahulukan, mana dilambatkan, kecuali Nabi SAW kata La haraj. La haraj mana lah? Tak mengaku. Jadi kata ulama, boleh kita cukur rambut dulu baru sembelih. Baik, jadi menunjukkan bahawa larangan ini bukan larangan haram. Kenapa bukan haram? Sebab ada dalil yang mengeluarkannya daripada haram. Tahliqu ru'usakum, halq maknanya cukur. Apa maknanya cukur? Cukur maknanya ambil pisau kena kepada kulit kepala. Itu namanya cukur. Kalau ambil gunting walaupun tinggal sikit aja, tinggal 1 milimeter pun, itu bukan cukur. Mesti kena kan pisau cukur ke kulit kepala. Jadi kalau dia pakai mesin apa, sampai betul-betul nombor berapa kan, nombor 4 ke nombor 1, nombor apa kan, nombor half ke apa tak tahu, itu masih belum cukur. Dia mesti pisau kena kepala. Walau bagaimanapun, tidak diwajibkan mencukur kepala. Sebab ada dalil lain yang mengeluarkannya. Nabi SAW telah berdoa untuk orang-orang yang cukur kepala 3 kali. Allahumma arhamal muhallikin. Allah, wahai Allah, ampunkanlah orang-orang yang cukur kepalanya. Ini tahallul dia cukur tu. Kemudian bagaimana pula dengan orang-orang yang gunting rambutnya? Wal muqassirin. Dan juga bagi orang yang apa ni, yang mengunting rambutnya tak cukup. Jadi 3 kali doa untuk orang yang cukur rambut, 1 kali untuk orang yang gunting rambut. Maknanya dua-dua boleh. Jadi yang abang mana? Yang mencukur rambut. Di sini disebutkan tahliqu ru'usakum, cukur rambut kamu. Dia tak kata tahliqu biru'usikum, dengan kepala kamu. Kalau dalam ayat wudu, dan sapulah dengan kepala kamu kan, mamsahu biru'usikum. Lalu khilaf ulama semua datang, bi itu sebahagian ke atau semua. kepala kita nak ambil satu dalam wujud. Kemudian kalau sebahagian tu berapa banyak, maka timbullah pendapat tiga helai rambut mazhab Syafi'i. Datang pula pendapat seperempat jari, seperempat kepala mazhab Hanafi. Sebab Nabi SAW dia sapu, apa ni sarban dia, dia sapu dengan jambul dia sekali. Itu lebih kurang empat, seperempat. Ada kata sepertiga kepala. Dan macam dan penilaian atau pendapat yang masyhur dan yang benar adalah sapu semuanya sekali. Sebab Nabi SAW tak pernah kita jumpa dia sapu sebahagian ada jambul dia ke belakang ni, tepi je ke. Nabi SAW bila sapu semuanya sekali, depan belakang ni, semua depan belakang tak wajib lah, at least semua lah. Jadi dalam ayat ini tak ada bab wala tahdibu ru'usakum, dan janganlah kamu cukup kepala kamu. Menunjukkan apa? Asalnya satu kepala mesti cukup. Jadi memang tak boleh cukup sebaru-baru. Jadi ini sepatutnya tak ada khilaf bahawa yang wajib, yang tak halulnya adalah cukup satu kepala. Kalau gunting pun mesti satu kepala. Adapun kalau orang rambut panjang macam orang perempuan ataupun lelaki yang rambut panjang macam perempuan, baik, maka adakah mesti dia gunting sampai tindik, sampai macam apa ni, macam budak sekolah gunting rambut? Kalau cukup rambut mesti sampai botak lah. Kalau gunting rambut macam mana gunting? Jadi kalau rambut panjang senang. Rambut panjang, kumpulkan semua rambut, guntinglah ujung dia, betul tak? Sikit pun dah kira jadi lah. Pasal semua rambut dia dah dapat gunting. Tapi kalau rambut dia tak boleh kumpulkan macam itu, maka kata ulama mesti potong semuanya jadi gunting, gunting, gunting, gunting semua. Bukan ke depan ke belakang aja, belakang long. Tak mahu lah, takut tepi panjang. Jadi hendaklah dia gunting keseluruhan kepala. Tak mesti banyak, tapi mesti keseluruhan. Jadi itu pakai mesin boleh, pakai gunting pun boleh. Tapi kalau kita lihat yang biasa orang buat, apa dia buat? Tiga lai je dalam mesin. Tiga lai. Agaknya tak ada kena-kena dengan apa? Wuduk ni mazhab Syafi'i agaknya. Padahal tu bab lain. Bab wuduk, bab lain. Tak ada. Dengan sebahagian kepala kamu ataupun dengan kepala kamu ini, gunting lah ataupun cukur lah kepala kamu. Keseluruhan ini. Jadi yang benarnya adalah kita gunting seluruhan kepala sebagaimana kita cukur seluruhan kepala. Baik, sama ada dia ada rambut atau tak ada rambut. Betul kan? Kalau tak ada rambut tak payahlah nak cukur, tak payah nak apa lagi nak gunting. Tapi perlu tak nak lalukan pisau ke atas kepala? Maka yang benar tidak, tidak perlu. Tidak ada perintah daripada Nabi SAW ataupun akal. Maka balik asal, kalau tak ada rambut tak payah. Jadi apa yang perlu? Niat aja, niat tahadul cukup. Nah, jadi ini semua manasik kan? Maknanya asalnya gunting cukur rambut ni semuanya biasa, boleh, mubah. Tak ada ibadatnya kat situ. Tapi dalam haji buatnya dapat pahala yang yang besar. Hatta yablughal hadyu mahalla. Bila kita boleh cukur rambut, bila sampai hadyu, yakni binatang korban ke tempat ni. Ini pada hari ini. Faman kana minkum maridan, barang siapa dari kamu yang sakit, au bihi adan min ra'sihi, ataupun terdapat gangguan di kepalanya, adan min ra'sihi, min boleh makna sebahagian daripada kepalanya. Jadi tak semestinya seluruh kepala ada ada gangguan. Sebahagian kepala pun kalau ada gangguan masuk dalam ayat ini, maka fidyah pun min siyam, iaitu taklah dibayar fidyah ataupun puasa ataupun sadaqah ataupun musuh. Jadi di sini kita bahaskan tentang beberapa firman Allah SWT. Barang siapa daripada kamu yang sakit, kamu di sini maknanya orang yang sedang dalam ihram, bukan semua orang. Sebab ayat ini berkaitan dengan haji. Jadi maribang umum minakira, asal dia semua jenis sakit. Baik, tetapi kita tahu bahawa sakit yang mu'tabar dalam syariat adalah sakit yang memberi kesan kepada kepada ibadat tersebut. Macam sakit dalam puasa, ya? saya sakit tak? Sakit hati, jadi tak boleh puasa. Tak boleh kan? Jadi memang kita ingat, memang awak ni ada penyakit dalam hati. Kalau awak buat gitu, dia ada pinti puluh bihim marabun. Jadi kalau sakit yang sedikit, luka sedikit, sakit gigi yang tak memberi kesan kepada puasanya, maka ia tidak masuk dalam ayat ini. Walaupun ayat dia umum, tapi kita keluarkan dengan apa ni? Dengan yang memubaratkan. Mesti kita tafsirkan demikian. Sebab illah dia adalah sesuatu yang mengganggu kita dalam apa ni, ibadat kita. Jadi dalam hal ini sakit au bihi adan min ra'sihi. Apapun terdapat gangguan di kepalanya. Dan terdapat hadis pada zaman Nabi SAW, seorang sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, beliau apa ni dihinggapi kutu yang banyak di kepalanya. Maka Nabi SAW kata, ayyuzika awamu ra'sik, adakah apa ni binatang jelata di atas kepala kau mengganggu, yakni kutu-kutu mengganggu? Maka jawab dia, ya. Maka cukurlah rambutmu, kata Nabi SAW, dan bayarlah fidyah. Jadi ayat ini kata ulama turun disebabkan apa? Disebabkan Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Walaupun dia khusus untuk Ka'ab bin Ujrah, tapi lafaz dia umum. Jadi semua orang yang sama macam Ka'ab bin Ujrah masuk dalam ayat ini. Jadi kadang-kadang kita ada apa palu, apa ni gangguan kepala, gatal, apa semuanya. Kalau biarkan macam gitu akan apa ni akan mengganggu kita. Walaupun tak mati, walaupun tak pergi hospital. Jadi cara dia yang terbaik adalah apa? Cukur rambut. Ataupun gunting rambut. Shampoo semua tak jalan misalnya. Jadi dibenarkan demikian. Asalnya tak boleh cukur rambut ya, ketika dalam ihram. Jadi dibenarkan. Jadi ini rahmat daripada Allah SWT. Kalau ada kesusahan, maka ada jalan keluar. Tetapi tetap ada apa ni? Ada hukuman ni. Yang diangkat daripada orang yang sakit tu dosa dia. Tetapi yang tetap berlaku adalah hukumannya. Hukumannya adalah fidyah. Fidyah kerana melanggar pantang larang ihram. Apa fidyahnya? Fidyah asal maknanya tebusan. Pada yudhi, maknanya kalau ada tawanan tu, ditawan dalam perang apa. Jadi kita katakan, okeylah kita bayar kamu apa ni $2,000, maka bebaskan tawanan tersebut. Boleh. Ataupun dibebaskan, kau bebaskan dia, aku bebaskan apa ni tawanan kau pula yang ada pada tu. Jadi ini namanya fidyah. Jadi fidyah tu penebus. Penebus apa? Dosa. Asalnya penebus dosa. Walaupun orang ini sekarang tidak berdosa. Jadi ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Syariat Allah Subhanahu wa taala memang macam tu. Mungkin kerana apa ni menebus apa tu pelanggaran terhadap kehormatan ihram haji dan umrah. Jadi fidyah dia adalah siam, ada tiga perkara disebutkan dalam ayat ini, puasa atau sedekah ataupun nusuk. Nusuk maknanya sembelih. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. So, semua salatku dan nusukku. Kata ulama, nusuk di sini adalah sembelih kurbanku. Dan kehidupanku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan sekalian alam. Tidak disebutkan di sini puasanya berapa hari, bila maksud. Maka kata ulama puasanya dah 3 hari mengikut dalil yang lain. Au sadaqatin, juga tak disebutkan kadar siapa nak berikan sedekah. Maka kata ulama berikan sedekah pada fakir miskin. Baik, dan jumlahnya adalah lupa saya, setengah sok ataupun satu sok. Satu sok maknanya dua kali papak tangan beras ke apa. Yang penting kasih makan kepada satu orang miskin. Au nusuk, sembelih kurban. Dan sembelih korban dengan binatang yang memang jenis untuk disembelih, yang boleh disembelih dalam korban, jenisnya, umurnya dan sebagainya. Jadi Allah SWT tidak mewajibkan puasa saja ataupun sembelih saja ataupun sedekah. Allah SWT memberikan pilihan. Ini dinamakan dam lah. Orang selalu kata, oh ni salah apa ni, langgar pantang ihram mesti nak kena dam. Tidak. bambu maknanya apa? Sembelih. Bambu bara asalnya. Jadi maknanya sembelih. Jarang kita dengar orang kata apa ini, kamu kena bayar fidyah. Salah satu daripadanya adalah puasa ataupun sedekah ataupun sembelih. Jadi kata Syekh Al-Fahmin ini salah. Sehingga kan orang yang kan apa, bila orang itu melanggar pantang larang ihram, mesti nak kena sembelih kurban. Tidak benar. Jadi dia boleh puasa, boleh dia boleh beristighfar, boleh dia nak kurban pun boleh. So, kalau orang semua kurban, kalau orang memang dah ada kurban, ketika hari dan orang ada kurban tamattu pula. Jadi kalau orang sebut banyak sangat binatang nanti, kata ulama. Banyak sangat daging. Jadi sampai susah nanti. Jadi mungkin bagus sebagian daripadanya kita sedekah bila kita melanggar patang larang ihram ataupun kita puasa saja. Au sadaqatin au nusuk. Kata Ibn Abbas radhiyallahu an, apabila kamu jumpa au dalam Al-Quran, maka dia untuk pilihan, fahuwa litakhir. Jumpa au aja, atau aja, maknanya boleh pilih. Itu asal. Jadi tak mesti syarat, kalau tak boleh puasa baru boleh sedekah. Kalau tak sedekah, tak boleh sedekah baru apa ni, baru sembelih. Dia tak ada syarat dengan tertib ni, semua tak ada. Mana-mana kita boleh buat. Mesti buat salah satu. Fa'iza amin tu, apabila kamu telah aman. Faman tamatta'a bil umrati ila al-hajj famastaysara min al-hajj. Barang siapa yang bertamattu' dengan umrah sampai ke haji, maka hendaklah dia sembelih apa yang mudah daripada kurban. Di ayat ini mengatakan apabila kamu telah aman. Jadi aman daripada apa? Tak disebutkan di situ aman daripada apa. Ada sebut? Tak. Jadi kita kena lihat belakang ni. Ada tak yang ayat ataupun kalimat yang ada kaitan dengan aman? Yang paling dekat adalah usirtum, yakni apabila kamu dikepung, yakni oleh musuh atau sakit. Jadi mereka kata kalau aman mestilah daripada ketakutan, dan musuh itu biasanya orang takut daripada musuh. Kalau sakit boleh tak kita aman daripada kesakitan? Itu pembahasan ulama. Ada kata tidak, orang tak, orang kalau sakit mana dia aman daripada sakit? Kalau takut boleh aman daripada ketakutan. Tapi ada ulama kata dalam bahasa Arab boleh kita pakai aman daripada penyakit. Jadi macam mana nak ambil? Mana ambil mana satu? Sebab itu sebahagian ulama, yakni ulama jumhur, iaitu mazhab Hambali yang paling masyhur, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki. Tiga ulama ini, tiga mazhab ni mereka kira jumhur lah. Mereka kata ihsar, yakni pengepungan ini atau penghalangan ini hanya penghalangan daripada musuh, bukan daripada sakit dan selainnya. Dan dalil mereka antaranya adalah ayat ini, fa'idha amintum, apabila kamu telah aman. Sebab aman kata mereka hanya daripada pengepungan musuh. Ini satu daripada dalil-dalil mereka yang banyak. Antara dalil-dalil adalah peristiwa Hudaybiyah, Nabi SAW dikepung oleh musuh dan lain-lain lagi. Terdapat akar dan hadis tentang hal ini. Jadi daripada kalangan sahabat pula, awak boleh jumpa 10 orang sahabat kata apa ni, kepung ni ataupun halangan ni, kepung ni dikepung musuh. Dan ada 10 sahabat lagi kata semua boleh. Jadi menunjukkan bahawa masalah ni masalah khilafiyah. Kata Syekh Al-Fahmin yang benar adalah umum, sama ada musuh ataupun selainnya. Mana tahu dah nak masuk, dah pakai ihram, betul tak? Dah pakai ihram, sampai dekat airport mana entah berhenti, apa ni dia tak kasi jalan lagi. Sebab awak teroris, dia kata. Misalnya lah macam itu. Tapi macam mana? Kekal dalam ihram sampai tahun lepas? Tak mungkin kan? Jadi ihram dia sama. Jadi kita kalau terhalang, dan ini sama ada syarat, kita syarat ataupun kita tak syarat, asalnya sama lah. Kita waktu kita ihram, adakah kita syarat dan ataupun tak syarat? Syarat maknanya apa? Kalau aku terhalang, maka aku akan tahan lagi. Inilah pendapat yang seorang yang paling rajin. Kembali kepada ayat fa iza amintum faman tamatta'a bil umrah. Siapa yang bertamattu'? Tamattu' maknanya bersenang-senang. Tamattu' ya tamattu'. Mata'an ilahin, yakni kesenangan sampai waktu yang tertentu. Dan orang yang bertamattu' ini dinamakan bertamattu' bersenang-senang. Bukan maknanya dia pergi sana senang ringgang-ringgu apa semuanya, nyanyi-nyanyi ke apa semuanya, buat haji ataupun buat umrah happy-happy ketawa-ketawa, tu maknanya tamattu'. Makna dia adalah orang yang bila datang dia buat umrah dulu. Jadi lepas umrah dia tahallul, tahallul yang komplit. Boleh pakai baju biasa, boleh tutup kepala, bahkan boleh bersatu dengan isteri pun tak apa. Dan dia boleh buat gitu, dia boleh tunggu sampai waktu haji. Bila waktu haji? Tanggal 8 Zulhijjah. Sampai 8 Zulhijjah. Jadi kalau dia datang awal Ramadan contohnya, Ramadan tak boleh, awal Syawal, dia boleh, dan dia dah buat umrah, dah tak alul, dia boleh relax-relax apa semuanya kan, kat hotel sampai 8 Zulhijjah. Satu bulan 8 hari dia boleh, dia boleh enjoy. Itu sebab dia ada dam kat sini, ataupun dia ada, dia ada apa ni, al-hadi. Famastaisara minal hadi. Hendaklah dia menyembelih apa yang mudah daripada korban. Jadi ini khusus untuk manasik tamattu. Satu lagi manasik, manasik haji adalah dia datang secara ifrad. Maknanya dia buat haji dia. Jadi dah ihram, lepas tu sampai dia tak buat umrah. Dia kena kekal dengan apa ni, dia datang dia tawaf kudum lah. Kemudian dia tak boleh tahallul, tak ada apa, masih dengan kain ihram sampai hari haji, iaitu 8 Zulhijjah. Kemudian dia datang lagi sekali, dia pergi ke Mina. Dan besok 9 hari bulan dia pergi Arafah. Jadi kalau sebulan, sebulanlah dalam ihram. Adakah tu senang-senang? Itu belum kira dia daripada rumah, daripada Singapura tu. Kalau Singapura dia naik kapal misalnya, dia dah penat dah lah apa semuanya. Mungkin daripada kalau orang yang mikot di Jeddah, masih dekat lagi. Kalau orang mikot di Madinah, jauh. Dan mikot-mikot yang lain mungkin masanya dalam 8-10 hari. Jadi dalam ihram begitu panjang. Jadi kata ulama, orang yang tamatuk sepatu dalam Al-Quran, orang yang tamatuk ni apa ni, diperintahkan untuk menyembelih korban. Ada khilaf di kalangan ulama, adakah korban ini dam jubran, yang ini fidyah menutup kekurangan, ataupun dam syukur, ataupun dalam fidyah yang disembelihan mengucap kesyukuran. Ada dua apa ni kemungkinan. Kenapa orang sembelih ni, orang yang tamattu? Satu pasal dia punya, dia punya manasik tu tak lengkap. Orang patut ihram all the way. Ni dia, dia dah tahallul dulu. Jadi kita sembelih untuk melengkapkan. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua kata tidak, Allah SWT benarkan kita bertamattu, bertahallul. Jadi kita sembelih mengucapkan syukur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua akan datang perkara ini ada faedahnya bila kita bahaskan tentang manasik-manasik ifrad, mana bagus, tamattu ke bagus, ataupun apa tu, qiran ke bagus. Jadi ada orang kata okey, ifrad the best. Sebab apa? Tak payah sembelih dam. Sebab dam ini nak tutup kekurangan. Ifrad perfect. Apa maknanya? Yang paling sempurna. Ifrad pun ada, ada sembelih juga. Jadi ifrad paling bagus. Sebab tak ada ulama kata ifrad bagus. Tapi ulama lain tak kata tidak, tak matuk pun boleh, tak matuk pun bagus. Sebab sembelih ni bukan sembelih nak tutup kekurangan. Sebab dia tahalu, tapi dia adalah untuk mengucapkan kesyukuran. Rabihnya dia adalah untuk mengucapkan kesyukuran. Sebab tak ada dalil bahawa dia adalah untuk kekurangan. Wallahu'alam. Baik, asalnya setiap umrah dengan satu perjalanan, dengan satu safar, setiap macam seperti haji lah. Setiap haji kita buat dengan satu perjalanan. Maknanya kita tak boleh buat dua umrah dalam satu perjalanan, dua haji dalam satu perjalanan lagi, mustahil. Boleh? Mana boleh? Dalam satu, dalam sekali pergi dua haji je pun kita buat. Wah, bagus lah. Ini haji plus. Begitu juga dengan umrah. Sebab umrah tu adik kepada haji tu. Dia haji kecil. Jadi asalnya sekali pergi satu umrah je lah orang dapat. Mana boleh dapat dua? Eh, tidak. Itu asal. Dan asalnya juga, kalau dah umrah, umrah dah haji-haji. Maknanya awak kena balik semula buat umrah lagi satu. Tetapi untuk manasik tamattu, awak boleh gabungkan antara umrah dengan haji dalam satu perjalanan. Ha, itu keistimewaan. Dan caranya adalah datang buat umrah dulu. Datang awal, buat umrah. Lepas tu bila datang haji, buat haji. Tak payah nak keluar ke Tanahim ke apa. Mana diorang buat? Keluar ke Tanahim. Dari hotelnya, terus dia kata, labaikallahu ala baik, dia pergi kat apa ni, Kaabah, dan dia tahu. Lepas tu dia keluar, dia pergi Mina. Jadi nanti bila habis semuanya, dia dah dapat umrah dan dapat haji. Patutnya pahala lagi besar lah buat umrah kan, haji dua-dua sekali. Kalau ifrat, dia kena, bila dia selesai, dia cuma dapat haji, dia tak dapat umrah. Jadi umrah macam nak dapat? Balik rumah, naik kapal terbang lagi, baru buat umrah. Bukan naik taksi, pergi Tanahim, terus datang buat umrah. Pasal ya, kena faham. Tak pernah dilakukan oleh Nabi SAW ataupun sahabat, selepas mereka buat haji, mereka keluar ke tanah halal, Tanahim, ke Jirana, ke mana-mana, kemudian datang balik buat umrah. Apalagi buat lagi, buat lagi, buat lagi, macam itu tujuh berapa kali. Dan asalnya manasik kita haji ataupun umrah mesti ikut siapa? Rasulullah SAW. Tapi sebagian orang berdalilkan dengan perbuatan Aisyah radhiyallahu anha yang mendapat persetujuan daripada Nabi SAW. Aisyah radhiyallahu anha, dia waktu dia ihram dia dalam keadaan haid. Dan orang dalam haid tak boleh tawaf. Jadi dia tak dapat buat umrah. Dan bila dah habis haji baru dia suci. Adalah 5-6 hari baru dia bersih. Jadi dia mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, orang semua balik dengan haji dan umrah. Tapi aku cuma dapat haji saja. Maka Nabi SAW lihat Rasulullah SAW, kalau ada dalam syariatnya yang boleh apa ni, kata orang tu memujuk seseorang itu, dia buat. Kalau ada yang dibolehkan dalam syariat, bukan dia suka-suka. Jadi Nabi SAW pun perintahkan abang dia, Abu Rahman bin Abu Bakar, bawa Aisyah ni pergi ke Tanahim, ke tanah halal. Dan kemudian apa tu? Datang buat umrah. So tenang. Hadis ni sahih. Hadis ni sahih. Jadi tu dalil mereka mengatakan, so kita ni pun, kita dah umrah, kita boleh buat umrah lagi, cuma pergi tanah halal lagi. Macam Aisyah buat. Maka kata ulama, kias dengan perbuatan Aisyah ni ataupun izin daripada Rasulullah SAW untuk perbuatan Aisyah ni tidak betul. Sebab Aisyah ni ada uzur. Awak apa uzur awak? Lelaki lagi tak ada uzur apa? Apa uzur awak? Jadi kalau ada uzur macam Aisyah boleh. Kemudian kita tak tahu ada sahabat lain yang buat macam Aisyah. Umrah bagus atau tak bagus? Umrah Masya Allah. Al-umrah ila umrah kafaratun lima bainahuma. Satu umrah ke satu umrah menghapuskan antara kedua. Semua orang tahu umrah itu bagus. Kenapa tak ada satu orang pun yang keluar ke Tanahim dan buat umrah lagi? Buat umrah lagi, buat umrah lagi, banyak-banyak. Ada tak ada? Memang tak ada. Boleh buktikan nasib, memang tak ada. Hatta abang Aisyah yang bawa Aisyah keluar pergi Tanahim tu, dia pun tak ihram. Dia tak buat umrah. Dia cuma teman kan adik dia Aisyah Rajawana buat umrah. Apa dia boleh faham tu? Dah terlanjur aku hantar kan dia. Drive buat sekali lah, drive buat sekali kat mana-mana. Dia tak buat. Menunjukkan apa? Perlu khusus untuk Aisyah radhiyallahu anha. Ataupun paling minimum kalau nak kias pun orang yang sama keadaan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Adapun selain daripada itu, asalnya tak boleh kias dalam ibadah. Baik, jadi apa yang mereka lakukan sekarang ni Tok Haji, Syekh Haji, walaupun dah dapat certification daripada MUIS ke apa ke, mutawali mana yang buat macam ini, ini adalah apa ni, pendapat yang amat lemah. Walaupun ada pendapat daripada mazhab dan sebagainya, tapi ini pendapat yang amat lemah. Baik, walaupun hadis yang mengatakan siapa buat umrah 7 kali lepas haji ataupun sebelum haji pun saya tak ingat, maka dia dapat pahala itu dan pahala ini. Itu hadis apa orang kata? Hadis driver taksi. Sebab dia nak apa ni, dia dah hantar awak pergi balik dapat apa ni, dapat duit. Kemudian macam mana nak umrah lagi? Kepala dah buta dah lepas haji, lepas tu nak tahalul apa lagi? Lama tak sempat nak tunggu. Kalau dah balik rumah ataunya rambut dah tumbuh sikit pun asyik kan, ada masuk akal boleh? Boleh cukup. Orang semua tak kirim lagi. Dia pergi berapa jam datang balik. Tak ada lah. Dan yang bagus yang apa, bukan dia keluar buat umrah lagi, tapi dia banyakkan apa? Tawaf keliling Kaabah. Salat dan tawaf di keliling Kaabah lagi abang daripada dia banyakkan umrah. Baik, jadi itu berkenaan dengan tamattu. Faman lam yajid, siapa yang tidak mendapati, ya, ini apa? Al-hadi, kurban untuk tamattu itu. Fasiyamu thalathati ayyamin fil haji, maka hendaklah dia puasa sebanyak 3 hari dalam haji. Maksudnya dalam hari-hari haji. Wa sab'atin idza raja'tum, dan 7 hari ketika dia balik. Yang ini bila dia dah balik, bila kamu balik. Lihat, kalau kita lihat ayat ni penuh dengan apa, pengecualian-pengecualian. Tidak lain tidak bukan menunjukkan rahmat Allah SWT bagi orang-orang yang buat haji, memudahkan. Walaupun asalnya haji susah, bahkan haji kata Rasulullah SAW ini adalah jihad untuk orang wanita. Orang wanita tak ada jihad, tapi mereka ada haji. Lakita lafi, yang tidak ada pembunuhan di dalamnya, iaitu haji. Jadi dia susah, tapi dalam haji dia pun ada keringanan-keringanan. Jadi orang yang tak dapat binatang untuk disembelih, maknanya tak jual lagi ke, dia tak cukup ke, apa dia boleh buat? Dia puasa. Tapi syarat dia apa? Dah tak dapat. Ini bukan pilihan eh, asalnya mesti sembelih. Kalau tak dapat, baru dia puasa. Dan puasanya mesti 10 hari. Tetapi bukan 10 hari sekaligus, 7-3 daripadanya ketika haji. Ketika haji maknanya apa? Misal kata dia datang awal Zulkaidah kan, bulan Zulkaidah, dia dah tawar, dia dah sa'i, dia dah tahalul. Jadi besok dia dah boleh start puasa. Dia boleh puasa selama 3 hari. Dapat punya lah, insyaAllah dapat. Lepas tu, itu pasal tu masih hari-hari haji. Jadi nanti balik rumah dia boleh sambung puasa lagi 7 hari. Jadi combine semuanya 10 hari. Tapi kadang-kadang orang datang bukan awal, bukan Zulkaidah, Zulhijjah dia datang. Dia datang dah 7 hari bulan contohnya. Besok dah nak buat haji. Okeylah, besok dia boleh puasa dah 8 hari bulan. Tapi satu je, kalau besok lagi satu, hari Arafah. Boleh puasa tak hari Arafah? Jadi kata ulama, sunatnya adalah tidak berpuasa pada hari Arafah bagi ahli Arafah. Siapa tu ahli Arafah? Orang yang buat haji. Sebab Nabi SAW, dia puasa, dia minum susu. Atau untuk dia semua orang tengok. Sebab untuk menguatkan kita ketika berdoa nanti pada waktu asar hari Arafah. Jadi 10 hari bulan tak boleh puasa hari raya. 11 hari bulan hari Tashrik, 12, 13 kan. Tetapi untuk mereka ni diringankan, diberikan kelonggaran, hari-hari Tashrik boleh puasa. 11, 12 tu dia boleh sambung. Kalau semua dia tak dapat 11, 12, 13 dia masih boleh, dia boleh puasa. Tapi orang lain macam kita, atau orang yang tak ada kena-mengena dengan apa ni tamattu' ni, dia tak boleh puasa pada hari-hari Tashrik. Sebab Nabi SAW sabda, ia adalah ayyamul akli washrab, dia adalah hari makan dan minum. Jadi ini khas untuk orang-orang yang bertamattu' sahaja. Dan kalau kita lihat Allah SWT kata 3 hari dalam musim haji, 7 hari dalam ketika pulang. Apa signifikannya? Maknanya ringan pun. Walaupun kena bayar, tetap ringan. Pasal 3 hari lagi sikit daripada 7 hari. Dan bulat waktu dalam musim haji, puasa dalam musim haji lebih berat daripada puasa di rumah sendiri. Ya, jadi semua rahmat daripada Allah SWT. Hanya orang yang ada ke situ menghadapi apa ni situasi ini, kemudian dia tahu ayat-ayat ini, dia faham ayat-ayat ini, baru dia rasa. Ataupun orang yang belajar. Jadi kalau kita dapat, kita dapat apa ni, lihat rahmat Allah SWT. Kalau kita tahu inilah Allah SWT, maka kita tak akan berputus asa daripada rahmat Allah SWT. Dan kita minta dan kita lakukan apa saja yang boleh mendapatkan rahmat Allah SWT. Untungnya orang yang beriman. Baik, tilka asyaratun kamilah. Tilka maknanya itu, ya mu'annas. Baik, asyaratun kamilah, yang ini asyarat ayam, yang ini 10 hari yang sempurna. Jadi Allah kata, walaupun puasanya bagi-bagi 3-7, tempat dia pun lain-lain, hari dia pun lain-lain, tapi kata Allah SWT itu adalah 10 hari yang sempurna. Masya Allah. Nanti ayat dia, tilka asyaratun kamilah. Sempurna. Puasa 10 hari, susah ke senang? 10 hari susah lah. Cuba try Ramadan, nak sampai 10 hari tu agaknya main payah hari. Tapi dah lepas tu macam senang lah. Ya tak? Selalu gitu kan, nak pula nak start. Sampai 10 hari, puasa 6 pula tak tahan. Puasa 6 lah? Puasa 6 pula tak tahan, 6 hari macam nak apa. Tangguh. Raya pula tu 10 lagi tanya. Sebab tu Allah SWT dengan rahmatnya bagi-bagi saja. Jadi mesti puasa 3 hari ketika musim haji. Jadi kalau tak boleh, paling lambat 11, 12, 13. Okey tak? Dan tu bakinya boleh buat di rumah. Tak boleh puasa 10-10 hari dalam musim haji, bid'ah pula. Dan tak boleh 10-10 hari ketika balik, kecuali ada uzur lah. Maknanya dia sakit 11-12-13 pun dia sakit, dia tak boleh buat, tak boleh puasa. Maka dengan itu dia pun boleh tangguh. Dan tidak disyaratkan puasa pun turun-turun sebab tak ada, tak ada dalam Quran, tak disebutkan. Zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Yang demikian itu bagi mereka, bagi seseorang yang bukan, yang ahlinya bukan daripada orang-orang masjidil haram. Jadi hukum tadi, orang yang bertamattu kan, lepas tu dia tahallul, lepas tu dia buat haji, dia sembelih. Kalau tak lepas sembelih, dia puasa 10 hari. Ini semua untuk siapa? Untuk orang yang bukan, ahlinya bukan orang-orang masjidil haram. Maksud di sini adalah, kata ulama, adalah orang yang tinggal di tanah haram. Ini tafsiran yang paling masyhur. InsyaAllah ini tafsiran yang paling tepat. Jadi siapa yang tinggal di dalam tanah haram, dia tak ada hukum ni, dia tak bayar. Dia nak tamatuk ke, dia nak apa ke, dia ni suka, dia tak payah nak kena sembelih apa. Okey. Dia orang yang tinggal kat hotel, memang dia tinggal kat situ, dia tak payah ni semua kan. Dia pernah boleh datang kan dia apa ni, dan dia boleh buat haji, dia boleh buat umrah, tak ada masalah. Kata ulama, ahluhu hadiril masjidil haram. Ahluhu maknanya ahli keluarganya tu tinggal di kawasan masjidil haram, yang ni kawasan tanah haram. Bukan dia sendiri yang tinggal kat masjidil haram, keluarga. Khilaf kepala ulama apa ni saya tak sebutkan di sini. Wattaqullaha wa'lamu anna allaha syadidul iqab. Dan bertakwalah kamu kepada Allah dan tahulah, perintah supaya mengetahui, sesungguhnya Allah itu amat keras siksaan. Jadi Allah SWT akhiri ayat-ayat tadi dengan peringatan bahwa Allah SWT maha keras siksaan. Kenapa? Ingatkan bahawa semua perintah-perintah tadi, semua keringanan, kaedah kasih ringan tu, jangan apa ni, jangan langgar lagi. Semua manasik tadi jangan langgar lagi. Jadi ini mengingatkan tentang apa, sempurnakan haji dan umrah kerana Allah SWT tu. Kemudian kalau gini, kalau gini, kalau gini, kalau gini, itu semuanya adalah dan ditetapkan oleh Allah SWT, jangan kamu langgar. Kalau langgar, ketahuilah bahwa Allah SWT syadidul iqab. Jadi ini nak suruh kita takut terhadap siksaan Allah Subhanahu wa Taala. Antara pembahasan ulama tentang haji dan umrah ini, terdapat pada ayat ini dalil bahawa kita tidak boleh mewakilkan orang untuk melakukan manasik haji gitu ataupun umrah gitu. Maknanya macam ini. Kita dah ihram, tiba-tiba tawaf, okey, membawakan tawaf untuk aku. Ataupun kita dah tawaf dah okey, sa'i macam alasan. Okey, kau sa'i kan umrah aku. Wakil. Ataupun lempar jamrah ni, kau lemparkan jamrah untuk aku. Yang ini lah, satu ni, satu akabah lain aku buat. Ataupun semua sekali kau buat. Baik. Jadi dalam hal ini kata ulama tidak dibenarkan. Dalil ayat sebab buatlah lillah kerana Allah SWT. Bila orang lain buat macam mana kita, apa ni kita buat kerana Allah. Ini kalau apa ni al-niyabah perwakilan dalam dalam apa kata-kataan manasik-manasik haji. Manasik-manasik haji. Sama ada dia wajib ataupun sunat. Tetapi permasalahan yang kedua adalah kita wakilkan orang mula dari awal untuk buat haji untuk kita. Daripada awal untuk umrah untuk kita. Jadi dia yang pasang ihram apa semua. Itu masalah lain. Itu masalah. Itu dibolehkan dengan dengan syarat. Tak sempat nak sebutkan. Ringkasnya ada sebuah hadis Nabi SAW apa ni ditanya, kalau bapa aku ni dah tua dan dia sakit-sakit dan dia tak boleh duduk atas unta. Zaman dulu transport dia lah unta. Kalau aku tak boleh naik unta, macam mana nak buat haji? Apa ahujju anhu, boleh tak aku buat haji untuk dia? Untuk dia wakil kan atas nama dia. Maka Nabi SAW kata boleh. Kemudian Nabi SAW terdengar seorang itu bertahalul, yakni berihram dengan menyebutkan Allah apa ni, Allahumma apa tu, Allahumma an syubrumah, lebih kurang gitulah. Wahai Allah, haji ini adalah untuk syubrumah. Nabi SAW terdengar dan Nabi SAW tanya, man syubrumah, siapa ni syubrumah? Maka orang itu kata akum li, yang ini adalah saudara kandungku, awqari pun li ataupun saudara ku, yang ini syak daripada perawi. Kemudian Nabi SAW tanya pada orang ini, hajab setahan nafsik, kau dah buat haji untuk diri kau? Jawab dia, belum. Maka Nabi SAW kata, hujja'an nafsika umma hujja'an syubruma. Jadi suai Abu Daud, kau tak silap saya. Jadi dia kata, buat haji untuk engkau dulu. Lepas tu tahun depan lah maknanya, kau buatlah haji untuk syubruma. Jadi ini syarat nak buat haji untuk orang adalah, dia dah buat haji wajib dia dulu. Ini menunjukkan boleh buat haji untuk orang lain. Tapi dengan syarat dengan hadis yang pertama, adalah orang itu tak mampu buat sendiri. Tak mampu buat sendiri. Dan ini hanya untuk ibadat haji yang wajib sahaja. Adapun haji sunat, tak boleh wakil-wakilkan bagi orang orang lain. Balik kepada asal. Wa'asimul hajja wal umrata lillah. Tetapi, kalau terdapat uzur, jadi dia sakit dan dia tak nak putuskan ihram dia, jadi dia tak bolehlah nak limpa jamrah, diwakilkan orang limpa jamrah, boleh ke tak boleh? Ya, kamu boleh. Sebab dia ada uzur. Yang kita cerita tadi, yang tak ada uzur. Ataupun dia tak boleh tawaf, dia tak boleh jalan. Baik. Dan dia pun tak boleh diri atas apa kan. Kita ada apa macam apa, ambulans punya tu kan, naik ke atas tu. Kat situ pun dia tak boleh naik. Taruhlah dia tak boleh naik lah. Jadi orang tawarkan untuk dia boleh ke tidak? Jawab boleh. Tapi kalau yang bagus, kalau dia boleh, masih boleh duduk. Ada orang duduk wheelchair pun dia tak boleh, goyang-goyang pun dia tak boleh. Dah teruk sangat tu. Jadi wakilkan sudah. Tapi kalau masih boleh duduk kat wheelchair, orang tolakkan boleh tak? Masih boleh. Orang yang tolak tu dapat balik. Dan dia dapat sempurnakan dengan sendiri. Walau. Ada apa soalan? Assalamualaikum. Ini yang Di sini terdapat pembahasan ulama sebetulnya lah. Sebab kita nak pergi haji ke nak umrah, kalau betul-betul kita kena apa ni buka kitab haji, kitab umrah secara kitab umrah secara apa ni secara mendalam lah pergi haji. Tapi yang saya ingat macam ni, walaupun hadis ada wanita tu dia kata apa ni, aku takut aku sakit nanti tak dapat sempurnakan haji, macam mana aku nak ihram. Kalau dia kata ihram dan bersyarat lah. Okay. Sebagian ulama kata, oh ini semua orang boleh buat macam dia, semua orang boleh buat syarat. Dan kalau dia ada halangan aja, dia boleh batalkan ihram dia dan dia tak apa-apa, maknanya tak dikenakan apa-apa. Tapi sebagian ulama mentahkikkan hadis ini. Mereka kata, orang ini sakit dan dia takut dia punya sakit tu dia tak boleh sambung haji dia tersebut. Kalau awak memang tak ada sakit, sihat, apa tak ada apa pun, tahu-tahu nak syarat, boleh tak boleh? Mereka kata tak boleh, tak masuk dalam apa ni, hadis ni. Tapi kalau orang dia punya sakit tu kadang-kadang datang, betul lah. Ataupun orang yang apa ni, sakit jantung ke, dialisis ke apa semuanya, contoh lah, dia tak tahu apa ni, dia mungkin jangkakan bahawa dia mungkin sakit dalam pertengahan manasiknya. Jadi dia datang, dia takut dia tak boleh selesaikan, boleh dia bersyarat. Orang yang tak macam itu, tak payah nak pun syarat. Bersyarat macam ini bid'ah kata sebagian ulama. Sebab Nabi SAW tak ajarkan bersyarat untuk semua sahabat. Nabi tak kata yang sampai kat Zulhulaifah, tempat nak jatuhkan ihram, okey sahabat-sahabat, semua ihram dan bersyaratlah kamu. Adalah? Tak ada. Nabi cuma ajar untuk wanita yang sakit ni aja. Jadi dengan ini kita sangat berani khusus. Kemudian kalau lah asyik, kita tak syarat tak apa, tiba-tiba kapal terbang tak sampai, kapal tak sampai, lori bas tak sampai, apa je lah, ataupun kenepahan musuh, kenepahan immigration, apa-apa je kan, dalam bas kita ada dadah ke apa, semua kena tangkap masuk jail contohnya lah, kita tak syarat apa-apa semuanya, habis ihram terus dia sampai tahun 4 tak kan. Jadi balik pada ayat ni, kalau kita boleh sembuh, kita sembuh dan kita syukur rambut kita. Jadi syarat tu tak syarat ini apa ni, dia balik kepada apa ni, apa yang ada dalam hadis tersebut. Jadi kita perlu nak belajar syarat tersebut. Syarat ni tak boleh ajar untuk semua semua orang, bukan tak boleh ajar lah, maknanya ajar sebagai ilmu tu boleh. Buku saya rasa sahabat tak salah buat kita lah. Jadi mohon tolong jelas oleh ustaz, mana yang lebih baik kita solat bersama imam atau solat sendiri dalam kita bermusafir? Solat bersama imam maknanya solat jemaah. Solat bersama imam dalam masjid ke dalam jemaah kita? Kita kalau dalam jemaah dua orang pun satu orang mesti jadi imam kan? Itu yang sebaiknya lah. Jadi amir. Tapi kalau Allah alam, kalau maksudnya solat jemaah akhbar untuk semua keadaan, untuk semua keadaan musafir ataupun tidak musafir. Nabi SAW musafir banyak kali, dan setiap kali Nabi SAW waktu salat, Nabi SAW akan salat jemaah. Kalau kita sampai ke masjid, kita seorang yang musafir, sampai dekat tol punya tempat ke apa ke, ataupun mana-mana masjid lah, ataupun surau, kita salat dengan imam akhbar. Umum hadis Nabi SAW, salatu apa ni rajul fil jamaah afdal min salatil fajr bi 27 darajah. Seorang yang salat berjamaah lebih baik daripada orang salat sendirian 27 kali ganda. Dan yang afdal musafir yang jadi imam ke orang mungkin yang jadi imam, mungkin afdal jadi imam. Ya. Tengoklah, tapi kalau yang musafir tu Nabi SAW, siapa yang apa? Nabi lah. Sebab itu waktu Syekh Uthaymin datang universiti, dia musafir, semua orang suruh dia jadi, dia jadi imam, mestilah dia ulama. Bila Syekh ulama datang, dia musafir, Kita suruh dia jadi imam. Jadi bukan pasal apa, pasal apa? Kalau dia imam dia. So, Nabi SAW di Mekah, mana-mana semua dia, dia jadi imam. Walaupun kat situ ada orang kampung. Dan dia akan solat dua rakaat lah qasar. Kalau kau boleh solat qasar. Tapi yang lain akan apa ni? Wah, sempurna kau empat rakaat. Ada soalan lain? Okay, pelajaran yang dapat diambil dari ayat 196 muka surat 316. Yang pertama, wajib menyempurnakan haji dan umrah bagi orang yang memulainya dengan ihram dari miqat, meskipun hajinya itu sebagai tatawu, yakni haji sunat, dan umrahnya tidak wajib. Ini telah kita bahaskan dalilnya dalam ayat tersebut. Yang kedua, penjelasan hukum ihsar, terkepung atau tertahan. Jadi hukumnya hendaklah menyembelih kambing dari tempat pengepungan, dari tempat pengepungan, kemudian melakukan tahallul dengan mencukur rambut atau memindikkan, kemudian mengqada jika hal itu dapat dia lakukan. Ya, qada ni wajib ke tak wajib? Kalau ikut dalam sini, wajib tak? Tak wajib jika dapat dilakukan. Tapi kata ulama' wajib, sebahagian ulama'. Sebab Nabi SAW bila terkepung dalam peristiwa Hudaybiyah tak dapat buat umrah, tahun depannya Nabi SAW buat umrah. Dan ramai ulama' dalam kitab sejarah semua kata ni umratul qadha, umrah qadha. Sebab tahun lepas tak dapat buat, ni buat ganti kan. Tapi yang betulnya kata Imam Syafi'i, dinamakan saja umrah qadha, bukan dia betul-betul qadha yang dahulu. Sebab apa? Nabi SAW taqadha Quraisy. Maknanya dia dah janji dengan apa ni? Quraisy. Hari ni tak boleh buat, tahun depan buat. Sebab tu Nabi SAW buat tahun depan. Bukan pasal Allah perintahkan wajib. Ini adalah pendapat yang tepat. Pasal kita tak ada uzur. Tahun ni kita free. Duit dah simpan atau semuanya dah pergi. Sekarang ni tak dapat sambung. Betul lah, kita balik rumah. Nak simpan lagi semacam bebek, mana tu? Mungkin lagi 10 tahun pun tak dapat contohnya. Adakah diwajibkan? Tentu sekali tidak diwajibkan. Jadi qada itu tidak wajib, pasti disunatkan. Kemudian kerana Rasulullah SAW dan para sahabat bila mengqada umrah yang terhalang untuk sampai ke Masjidil Haram pada tahun Hudaybiyah. Tadi kita bahaskan. Yang ketiga, penjelasan tentang fidyah azar. Azar itu gangguan di rambut. Iaitu bahawa orang yang melakukan suatu larangan dari larangan-larangan ihram seperti mencukur rambut atau memakai pakaian yang dijahit. Pakaian yang ada zip pun tak boleh ya. Ada orang yang letak zip tau kat kain ihram. Untuk letak apa? Boleh. Boleh tak? Tak letak zip. Tak boleh. Sebab dah ada zip pun kita yang kain yang berjahit. Tapi kalau pakai tali pinggang yang ada zip, boleh. Sebab kain tu tak jahit tali pinggang ni. Tali pinggang tu macam tali. Boleh tak pakai tali ikat? Boleh, tak salah. Ada yang pakai button supaya tak terlepas dia punya kain ihram. Macam-macam orang sekarang ni nak senang aja. Jadi itu pun dah menjadikan dia terjahit. Jadi itu semua melanggar pelanggaran ihram. Kalau kita nampak nanti aku haji dan umrah, kita cakap tak boleh. Tapi biasanya dia buat ikut toksi dia lah. Yang masalah sekarang. Jadi kalau orang mencukur rambut memakai pakaian yang dijahit, jadi tak boleh tutup kepala walaupun tengah tidur. Tapi memang syok kalau dah pernah dah tawar apa semuanya, baring kat masjid tu, ambil kain ihram terus tutup kepala. Memang syok. Tapi awak dah langgar lah. Nah, sebab itu dilarang pakai tutup kepala walaupun sarban. Sarban sunat kata orang pun tak boleh pakai sarban kain ihram. Nampak memang style lah, ambil gambar boleh lah pakai airport. Tak boleh masuk saya tu. Tapi apa? Dia tidak dibenarkan. Pakai payung boleh. Tapi payung yang tak melekat dengan kepala. Kalau dah melekat dengan kepala, apa beza dia dengan apa? Dengan sungkur tu lah. Masuk bawah bumbung boleh lah. Boleh ya, tak? Kemudian tutup kepala. tentang pakaian untuk kepala masuk dalam bas dan sebagainya. Tapi orang-orang Syiah dia nyebas semua tak ada apa? Tak ada bumbung. Kenapa? Kenapa? Sebab badan dia masuk je dah kira tutup kepala. Ini nampak saya melantau-lantau dalam apa? Dalam agama. Memang itulah kebiasaan dia. Tak boleh pakai kasut, pakai selipar boleh. Pakai kasut tak boleh. Pakai stokin pun tak boleh. Kecuali apa ni? Terpaksa lah, sejuk sangat. Kalau dah pakai, mesti nak kena bayar fidyah. Jadi tak berusaha tapi tetap kena bayar fidyah. Ataupun menutupi rambutnya ataupun mencukur rambut dan sebagainya, maka kerana suatu uzur wajib atasnya fidyah, iaitu puasa atau beri makanan atau memotong kambing. Yang keempat, penjelasan mengenai hukum tamattu' secara rinci, iaitu bahawa orang yang bukan penduduk Mekah dan tanah suci di sekitarnya, jika dia berihram dengan niat umrah pada bulan-bulan haji dan telah berpahalul darinya dan masih tinggal di Mekah dan melakukan haji pada tahun itu, maka wajib atasnya menyembelihkan din. Jika tidak mampu, maka dia wajib melakukan saum puasa selama 3 hari di Mekah dan 7 hari di kampung halaman. Jadi ini dan tamattu' ni, hukum tamattu' dalam Quran ni sebesar-besar dalil yang menolak perbuatan umrah, mengulang-ulang umrah daripada pemilik tanah halal, daripada tanah in dan sebagainya. Yang kelima, perintah untuk bertakwa, iaitu taat kepada Allah Ta'ala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan peringatan bagi yang meninggalkan ketaatan ini kerana akibat yang akan dirasakan pelakunya, iaitu seksa yang keras. Ini antara ayat apa tu, hukum ahkam kena dengan manasik haji dan umrah yang terdapat nasnya dalam Al-Quran. Tapi kita tahu ada banyak lagi detail-detail tentang manasik itu yang tak ada dalam Al-Quran. Suatu orang tu kalau tak gunakan Al-Quran, dia kata tak gunakan haji, dia kata aku cuma beramal dengan Al-Quran, dia tak boleh buat haji. Mustahil dia boleh buat haji. Yang mustahil dia boleh buat umrah pun secara betul. Sebab Allah cuma kata buat tawaf. Allah ada kata tawaf 7 kali. Allah kata sa'i. Allah ada kata sa'i 7 kali. Kemudian kalau tawaf pun, tawaf macam mana? Keluar sikit nanti keluar. Kalau tak pernah, mana-mana awak boleh buat. Itulah. Kau fikir kau tahu apa ni? Tawafnya mesti apa? Nanti keluar sikit keluar. Nanti keluar. Maknanya bau kiri. Apa ni, menghadap ke Kaabah. Begitu juga dengan sa'i, buat daripada Safa dulu baru Marwah. Baik. Kemudian begitu juga dengan ibadat melontar jamrah. Jamrah apa nak lontar? Dalam Quran tak sebut tentang lontar jamrah. Dan berapa kali nak limpah? Nak limpah dengan apa? Batu ke selipar atau botol mineral water? Tak sebut. Kemudian jamrah, bila nak, kita tahu hari pertama tu kita cuma lempar jamrah Al-Qabah saja, yang ni hari, kemudian hari hari tashrik tu baru kita lempar 3-3 jamrah. Mana kita boleh tahu ni semuanya kalau kita tak baca hadis? Dan Nabi SAW haji berapa kali? Sekali, bukan tiap-tiap tahun. Sekali dia tahun yang terakhir. Dan Nabi SAW wafat selepas itu. Menunjukkan haji yang satu haji tu, haji yang yatim ni, ulama kata ni hajjatun yatimah. Yatim tu apa? Dia sendirian. Dah cukup untuk apa ni, menerangkan kepada umat bagaimana nak lakukan haji yang diredai oleh Allah SWT. Sepatutnya dah cukup. Tak perlu lagi kita nak apa ni, dengan bertaklid dengan mazhab dan sebagainya, kecuali mereka menerangkan manasik haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah cukup terang sebenarnya. Kita ada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang menerangkan tentang sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian tentang apa tu menyembelih kurban juga jelas dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sembelih 63 ekor unta dengan tangannya sendiri, dengan bakinya Nabi SAW wakilkan kepada Ali radhiyallahu anhu. Semuanya 100 ekor unta. Semuanya adalah Nabi SAW makan daripada sembelihannya ketika haji. Dan mereka lakukan di Mina. Dan bila daging-daging itu dibagi-bagikan kepada fakir miskin di kota Mekah. Jadi ini semua jelas orang hadis-hadis Nabi SAW. Jadi kalau kita jumpa sesuatu yang tak ada dalam hadis Nabi SAW, kita tahu ini bukan daripada manasik haji. Ia tertulak Allah. Jadi yang itu kita nanti di sini. Minggu depan seolah kita buka kitab Sahih Muslim balik. Saya ulang kaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.